Kadang saya diundang ceramah, Ustaz boleh ceramah di kantor kita, kantor apa? Adalah kayak gitu. Oh ya boleh, boleh. Biasa pulang, Ustaz ini buang uang transport saya ambil. Diambil, langsung cara saya cari tetangga atau siapa bagi-bagi. Walaupun dia taunya saya, seolah-olah saya ngasih pahala bukan saya. Jadi nambah silaturahim kan. Kenapa? Saya gak mau banget mengasih makanan untuk anak-anak saya yang bikin mereka ntar gak dengar nasihat saya. Karena udah bercampur daging dan darahnya dengan yang gak halal. Susah dengar nasihat, susah khusyuk. Nanti mereka jadi moralnya rusak, akhlaknya jadi gak baik lagi. Istiqomah itu aja dulu yang saya pastikan. Ternyata alhamdulillah bisa berkah juga tuh rezeki. Allah kasih kok rezeki dari cara-cara yang halal dan berlebih, lebih dari kebutuhan. Nah ini artinya, la tahzan, gak usah khawatir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami kasih jalan-jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli 'usri yusra. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya rabbana ilayka anabna wa bika amanna wa 'alayka tawakkalna wa bika khasamna. نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا ربنا teguhkanlah hati kami dalam kebaikan ya Allah. Teguhkanlah hati kami di jalanmu ya Allah. Janganlah engkau palingkan hati kami kepada hal-hal yang engkau benci, ya Allah. Janganlah engkau palingkan hati kami kepada hal-hal yang tidak engkau ridhoi, ya Allah. Teguhkan hati kami sampai akhir hayat kami, ya Allah. Sampai hembus nafas terakhir kami, ya Allah. Sampai kami kembali pulang kepadamu, ya Allah. Ilahana, istiqomahkanlah hidup kami di jalanmu, ya Allah. Tetapkanlah langkah-langkah kaki kami hanya di jalanmu, ya Allah. Ilahana, kami berlindung kepadamu dari hati yang terbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang menggiring kami kepada dosa-dosa. Kami berlindung kepadamu dari hati yang keras, dari mata yang tidak bisa terjaga, dari lisan yang berucap dengan hal yang tidak engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari setiap kekeliruan dan dosa, ya Allah. Ilahana, bimbing hati kami, bimbing lisan kami, bimbing pandangan kami, bimbing pendengaran kami, bimbing langkah-langkah kaki kami, bimbing hidup kami, ya Allah. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.